Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد العزيز عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى أبو القاسم المدني ثقة عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى Abul Qasim Al-Madani Thiqatun. Qala haddathana Al-Walid Ibn Muslim. Naam. Barakallahu fik. Al-Walid Ibn Muslim Ibn Shihab. Abu Bishr al-Basri Thiqatun. An Abi Rafi' Abu Rafi' Ismail ibn Rafi' ibni Uwaimir yuqalu Abu Uwaimir Al-Ansari. Yuqalu Abu Uwaimir Al-Ansari. Naam. Barakallahu fikum. Dha'iful hifdhi. Dha'iful hifdhi. Lemah hafalannya. An Sa'id Al-Maqburi. Dari Sa'id Al-Maqburi. Sa'id ibnu Abi Sa'id Kaisan. Nama Abu Sa'id Kaisan. Itu Sa'id ibnu Kaisan Al-Maqburi. Naam. Abu Sa'id Abu Sa'ad Al-Madani. Sa'id kunyahnya Abu Sa'ad Al-Madani. Thiqatun taghayyara qabla mautihi bi arba'i sinin. Thiqatun taghayyara qabla mautihi bi arba'i sinin. Beliau rawi yang thiqah dan berubah hafalannya 4 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Nah, Barakallahu fiik. Rawi-rawi yang dikatakan mukhtalit, barakallahu fiikum, ada rincian dalam mensikapi riwayatnya, barakallahu fiik. Iya. Apabila barakallahu fiikum diketahui rawi tersebut tidak memberikan hadis setelah dia pikun, setelah berubah hafalannya, setelah kacau, mungkin karena dijaga oleh keluarganya, tahu bapaknya sudah pikun, tidak boleh lagi menyampaikan hadis, atau dijaga oleh murid-muridnya, diketahui hal itu, maka la yadur, ya, riwayat-riwayat dia tidak, barakallahu fikum, tayyib, bermudarat sebelumnya, kalau memang dia barakallahu fikum rawi yang thiqah. Nah, barakallahu fikum, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, barakallahu fikum, tayyib, la yumna minat tahdid, dia tidak dihalangi untuk memberikan hadis. Artinya, walaupun pikun-pikun seperti itu, hafalannya sudah nyampur, dia masih tetap ngotot menyampaikan hadis dan masih tetap membuka halaqah. Nah, barakallahu fiik. Iya. Maka dirinci fa yufassal qubila riwayatuhu qabla ikhtilatihi, barakallahu fikum, wa iya ruddat riwayatuhu ba'da ikhtilatihi, diterima riwayat sebelum dia berubah apalanya dan ditolak setelah mengalami perubahan hafalan. Ya, dan itu alhamdulillah para ulama kita terdahulu barakallahu fikum memiliki juhud yang luar biasa, datanya lengkap. Ya, siapa saja murid-muridnya yang mendapatkan riwayat sebelum ikhtilat dan siapa saja yang mendapatkannya setelah ikhtilat. Karena itu ada buku secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sikap barakallahu fikum dalam periwayatan rawi-rawi yang disifati dengan ikhtilaf, mukhtalif, barakallahu fikum, atau taghayyar, atau yang semisal dengannya. Nah, mafhum? Baik. Selanjutnya, barakallahu fikum, an abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Fadl. Siapa nama bapaknya Said ini? Hah? Abu Sa'id. Nah, iya, Kaisan Abu Sa'id, barakallahu fikum. Baik. Thiqatun tsabtun. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barakallahu fikum. Abu Hurairah, siapa namanya? Abdurrahman bin Sah. Nah, barakallahu fikum. Wa ma halu hadzal isnad? Anta. Yang pegang hidung. Apa keadaan sanad hadis ini? Sahih. Wahim taya akhi. Ini yang baju biru dari Bengkulu ya. Benar kan? Ya, dari Bengkulu baju biru. Wallahu a'lam. Duh, datanya sudah lengkap. Masih mending itu tadi ya. Tapi salah. Naam. Itu yang pakai imamah badannya besar itu. Naam, anta. Anak din. Satu. Hah? Apa Z? Kata Z dhaif. Barakallahu fikum. Mana penyakitnya? Naam, Abu Rafi dhaiful hifz. Barakallahu fikum. Sehingga isnaduhu dhaif. Tayyib. Lakin tabaahu, ada mutabaah untuk hadis ini. Ubaidullah ibnu Umar al-Umari inda Ahmad. Tabahu Ubaidullah ibnu Umar al-Umari inda Ahmad. Jilid 2 halaman 431. Wa Muhammad ibnu Ajlan, dan juga di mutaba'ah lagi oleh Muhammad bin Ajlan, kama sayati, sebagaimana akan datang pada nomor hadis 487. Nah, walahu syahid, hadis ini juga memiliki syahid penguat dari sahabat yang lain, min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir, bukan Abu Hurairah. Nomor hadis 483. Nah, barakallahu fikum. Fayusahhu bidzalika. Sehingga disahihkan hadis ini dengan penguat-penguat yang ada. Barakallahu fikum. Nah, undur as-sahihah, bisa dicek dalam kitab as-sahihah. Siapa pengarang as-sahihah? Auza'i. Syekh bin Bas, salah alamat. Siapa pengarang as-sahihah? Anta. Wallahu a'lam. Siapa pengarang as-sahihah? Anta. Sahibun nazarah. Hah? Nama Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Lihat as-sahihah hadis nomor 858. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasyuhha, hati-hati kalian dari sifat syuh, syahid. Naam. Asyuhu qala jama'atun minal ulama, asyaddul bukhli, Asyuhu itu adalah sifat bakhil yang paling parah. Iya. Bakhilnya itu apa? Parah. Pelitnya itu parah. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Iya. Jadi bukan hanya pelit dengan orang lain, dia juga pelit dengan keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri. Pelit. Barakallahu fiik. Nah, dia tidak mau menikmati hartanya sendiri. Iya. Itu namanya syuh. Asyaddu atau asyaddu bukhli. Iya. Sifat bakhil yang parah. Nah. Wa qila huwa al-bukhlu ma'al hirsi. Wa qila huwa al-bukhlu ma'al hirsi. Ada yang mengatakan syuhu itu adalah kebakhilan yang disertai dengan ambisi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi dia bukan hanya menyimpan harta. Kalau bakhil itu kan lebih cenderung pada apa? Nyimpen, ya. Tidak mau dia keluarkan. Kalau syuhu bukan hanya nyimpen, tapi apa? Juga mencari. Dan mencarinya itu berambisi. Nah, kalau sudah dapat dipendam. Dapat dipendam. Itu namanya syuh. Ada yang mengatakan demikian. Iya, enggak dikeluarkan barakallahu fikum. Enggak mau. Nah. Wa qila huwa al-hirsu 'ala ma laysa 'indahu wal bukhlu bima 'indahu. Ada juga yang mengatakan syuhu itu adalah ambisi untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Kalau bakhil itu ambisi terhadap apa yang sudah dia miliki. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya asyuhu. Barakallahu fikum. Ya. Dia berambisi untuk mengumpulkan barakallahu fikum sesuatu yang bukan miliknya. Tayyib, kalau bukhul barakallahu fikum, dia berambisi mengumpulkan sesuatu yang memang menjadi hak miliknya barakallahu fikum. Nah, iya. Tayyib, yang pertama itu lebih masyhur dan lebih banyak digunakan. Syuhu itu barakallahu fikum adalah sifat bakhil yang parah. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena gara-gara sifat bakhil yang parah inilah binasa orang-orang sebelum kalian. Safaku bima'ahum. Gara-gara syuh inilah mereka menumpahkan darah-darah sesama mereka. Wa qata'u arhamahum. Gara-gara syuh inilah mereka memutus hubungan dengan kerabat-kerabat mereka. Iya. Ngotot. Tidak mau memberikan hak orang lain. Barakallahu fikum. Nah, ya. Seperti dalam masalah barakallahu fikum warisan begitu. Kalau orang salah satunya ada yang memiliki sifat syahih, itu bakal ribet. Ya, misal dia sebagai kakak yang paling tua pengen menguasai. Adiknya memang dikasih, tapi cuman berapa persennya saja. Sisanya dia yang menguasai. Akhirnya terjadi kesenggangan antara dia dengan saudara-saudaranya. Gara-gara apa? Syahih. Barakallah. Nah, iya, membuat hubungan dia dengan keluarga menjadi retak. Barakallah. Sebagaimana hal itu juga akan memicu pertumpahan darah. Kalau yang saudaranya juga termasuk orang yang ngototan juga, emosian juga, temperamen juga, ayo parang-parangan kita. Nah, akhirnya pertumpahan darah. Gara-gara apa? Syahih. Wadzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Setelah itu Nabi mengatakan, ya, kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari kitab atau dari bab Barakallahu fikum Ar-Rifku. Nah. Apa ya, Fan? Kita harus bertindak Ar-Rifku terkait dengan harta. Iya. Nah. Jangan terlalu berambisi dalam mengumpulkan harta. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga faedah yang bisa kita ambil atau kaitan antara hadis dengan bab annasyuhha. Barakallahu fikum. Yamna'ul insan anirrifqi. Nah, kebakhilan yang parah itu akan menghalangi seorang insan untuk memiliki sifat arifku. Iya. Kesantunan. Barakallahu. Nah, jadinya orangnya seperti itu. Kalau orang itu punya sifat asyuhu. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan barakallahu fikum oleh sahibul faidil qadir, sahib faidil qadir, walhasil anna syuhha min jami'i wujuhihi yukhaliful iman. Qala ta'ala ashihatan 'alal khairi ulaika lam yu'minu. Al-Ahzab ayat 19. Beliau mengatakan, alhasil kata beliau bahwasanya sifat syuh dari sisi manapun, dari semua sisi yang ada, itu menyelisihi iman. Enggak ada baiknya kalau bicara hubungan syuh ini dengan iman. Kalau mau bicara tentang akhirat, tidak ada sisi positif dari sifat syahih. Barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan asyihatan alal khair, orang itu sangat bakhil, sangat susah untuk melakukan kebajikan. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang punya sifat seperti ini tidaklah beriman. Barakallahu fikum. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Fala yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Fala yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Sehingga tifaf bakhil yang parah ini tidak akan berkumpul dengan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Nah, iya. Orang itu kalau dia punya iman, dia tidak akan syahih. Orang itu kalau dia syahih, mesti imannya tipis. Nah, barakallahu fiik. Baik. Wa yansha'u anisyuhi minal akhlaqil madhmumati. Wa yansha'u anisyuhi minal akhlaqil madhmumati. Dan akan muncul dari sifat syahi ini akhlak-akhlak jelek yang lainnya. Jadi penyakitnya itu muncul yang lain. Berawal dari syahih, maka muncul sifat-sifat jelek yang lain. Wa in kanat dari'atan ila kulli madhmumin. Fa in kanat dari'atan ila kulli madhmumin. Walaupun kata beliau sifat syahih ini bisa dikatakan dia adalah wasilah, perantara menuju semua sifat-sifat yang jelek. Nah, dari apa? Sifat syahih. Barakallahu fiik. Baik. Tapi ada, barakallahu fiikum, empat perangai yang akan muncul dari sifat syahih. Arba'atu akhlaqin. Wanahika biha dhamman. Wanahika biha dhamman. Ada empat perangai yang itu barakallahu fikum membuat ya dengannya tercela orang tersebut barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-hirsu, orang yang sifatnya syahih pasti dia akan berambisi terhadap dunia. Nah ya, haris barakallahu fikum, berambisi terhadap dunia. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia itu ketika dia sudah punya ambisi terhadap dunia, maka dia akan lebih puas daripada dua serigala yang kelaparan ketika bertemu dengan seekor domba yang sendirian. Gimana gambarannya? Ada dua serigala, bukan satu, dua. Madhibani ja'iani ursila ila ghanamin. Ada dua serigala yang sedang kelaparan. Ketika dia dilepas untuk menyantap, memangsa seekor domba, kambing. Iya, antum bisa melihat bagaimana kebengisan dua serigala tadi, ya, tanpa ampun barakallahu fikum. Nah, sak bulu-bulunya dimakan. Biasanya kan kalau serigala kan hanya mengincar bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, tapi kalau sudah dua serigala lapar, ya, tidak ada yang tersisa. Nah, jangankan tulang, ya, bulu-bulunya ditelan. Barakallahu fikum. Bukan lagi dikunyah, ditelan. Itu gambaran. Kata Rasul, itu belum apa-apa. Iya. Kalau dibandingkan keberingasan, keganasan, kebengisan manusia yang sudah punya ambisi terhadap dunia, hah? Lebih bengis daripada dua serigala yang kelaparan. Nah, ya. Jadi manusia itu kalau sudah punya ambisi dunia, barakallahu fikum, gelap semuanya. Dia sudah enggak lihat itu yang namanya agama, enggak. Aturan agama enggak main. Enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak takut. Ya, mau diancam neraka sekalipun enggak takut. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dia enggak lihat orang tua, dia enggak lihat saudara siapapun. Yang penting ambisinya tercapai, semuanya rela dia korbankan. Nah, barakallahu fikum. Itu berawal dari sifat syahih, barakallahu fikum. Yang kedua adalah asyarrah, yaitu barakallahu fikum sifat-sifat yang bejat. Ya. Jahat. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Membunuh, menipu, memperdaya, barakallahu fikum, dia lakukan. Nah. Yang ketiga adalah su'udzan. Dia akan berburuk sangka. Nah, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Orang cuman lihat barang yang dia punya saja langsung curiga. Wah, jangan niatkan nyolong ya. Pegang-pegang tapi jangan niat nyolong. Ayo hati-hati pikiranmu. Nah. Baru lihat barakallahu fikum, ya. Jam tangannya yang sangat mahal. Langsung su'udzon, ya. Pegang sih pegang boleh, tapi ingat ya, awas kalau berani-berani nyolong. Barakallahu fikum. Nah, dia akan diracuni oleh su'udzon, barakallahu fikum. Nah, jangankan kepada orang lain, bahkan kepada anak dan istrinya dia akan su'udzon. Iya, istrinya masuk kamar berangkas lama-lama, mi ngapain lama sekali di situ? Ayo keluar. Gitu. Iya, takut macam-macam di dalam berangkasnya tadi, barakallahu fikum. Iya. Repot, iya, kena racun su'udzon. Yang keempat, man'ul huquq. Sifat syahi itu akan memunculkan sifat menahan hak orang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Baik, dia tidak mau menunaikan hak orang lain, barakallahu fikum. Baik. Istrinya minta uang. Pak, ya, beras habis. Besok enggak ada lauk makan. Puasa. Rajin-rajin berpuasa. Puasa itu adalah amalan yang afdol. Nah. Dia keluar makan tempe penyet. Barakallahu fikum, ya. Nah. Keluarganya suruh puasa. Nah, barakallahu fikum, ya. Pak, apalagi sih? Ya. SPP-nya anak-anak. Ya. Bilang tahun depan insyaallah tak bayar semua. Tahun depan, ya. Barakallahu fikum. Nah. Tahun depan diminta lagi. Ya. Nanti ya. Ini masih ada kebutuhan yang lain, ya. Terus sabar itu pengurus-pengurusnya, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Itu orang yang syahih. Dia akan menahan hak orang lain, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Dari hadis ini, barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil adalah tahrimu syuhi. alladhi yufassar bi asyaddil bukhli ma'a hirsin ala jam'il mal wa imsakihi. Tahrimu syuhi alladhi yufassar bi asyaddil bukhli ma'al hirsi ala jam'il mal wa imsakihi. Di dalamnya terdapat barakallahu fikum faedah haramnya syuh yang ditafsirkan dengan sifat bakhil yang parah disertai dengan ambisi dalam mengumpulkan dunia dan menimbunnya. Nah, ditahan barakallahu fikum, tidak mau dibagi-bagikan barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Sebenarnya barakallahu fikum, manusia yang terkena penyakit syahi ini, dia adalah manusia yang tidak bahagia. Manusia yang justru dia disiksa dengan harta kekayaannya. Nah, barakallahu. Iya. Baik. Dia sendiri tidak bisa menikmati harta tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Dan dia senantiasa barakallahu fikum disiksa dengan kekhawatiran dan ketakutan tadi, barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, annasyuha sababun fi halakil mausufi bihi fid dunya wal akhirah. Bahwasannya sifat syahih adalah penyebab kebinasaan orang yang bersifat dengannya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, tahrimul zulmi binau'aihi. Di dalamnya terdapat keharaman tindakan zalim dengan dua jenisnya. Yang pertama, zulmun nafsi, kezaliman terhadap dirinya sendiri, barakallahu fikum. Iya. Baik. Ya tadi dalam artian karena saking pelitnya dia tidak memberikan hak untuk dirinya sendiri, barakallahu fikum. Baik. Iya. Nah. Padahal dia mampu. Dia bisa, dia tidak bisa menikmati, ya, memanfaatkan harta yang dia miliki, barakallahu fikum. Nah, baik. Ats-tsani zulmul ghair, yaitu bentuk kezaliman terhadap orang lain dengan cara wehwan, dia menahan hak orang lain, tidak mau memberikan atau merampas hak orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah lain dari hadis ini barakallahu fikum adalah tahrimu safkid dam ma'sumin bighairi haqqin. Tahrimu safki damin ma'sumin bighairi haqqin. Haramnya menumpahkan darah orang yang dijaga, dilindungi tanpa ada alasan kebenaran, barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Barakallahu fikum. Amin, ikhwan. Gara-gara main futsal kalah, dihajar itu temannya, haram. Ya, Itu bukan alasan yang syar'i untuk menghajar orang. Barakallahu fikum. Baik. Baik, ikhwan. Nah, gara-gara beda klub yang dibela, dibunuh itu orang. Barakallahu fikum. Haram hukumnya. Iya. Nah, manusia itu seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Padahal apa yang didapatkan dari fanatisme terhadap klub-klub bola itu? Barakallahu fikum. Sampai tega menghilangkan nyawa orang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu akan dibawa nanti pada hari kiamat. Iya. Barakallahu fikum. Berat. Hukuman dari pembunuhan itu sangat berat. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Seandainya dia bertobat, mungkin dari Allah mendapatkan kemaafan. Dari pihak keluarga korban mungkin bisa memaafkan. Tapi pihak yang dia bunuh sudah mati. Bagaimana kesempatan dia meminta maaf? Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, orang yang membunuh orang lain tanpa hak, dia akan menanggung tiga beban. Yang pertama, pertanggungjawabannya kepada Allah. Yang kedua, pertanggungjawaban dia kepada keluarga orang yang dia bunuh. Yang ketiga, pertanggungjawaban dia kepada orang yang dia bunuh. Repot urusannya kalau sudah bunuh muslim itu. Barakallahu fikum. Iya. Nah, di dalam Islam itu sangat besar perkaranya. Nah, seorang itu mungkin bisa melepaskan beban dua kepada Allah dan kepada keluarga korban. Tapi kepada sang mayit susah bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kepada makna inilah dibawa ihtimal pernyataan Ibnu Abbas, tidak ada taubat bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa hak. Maksudnya apa? Susah bagi dia untuk mendapatkan halal. Iya. Dari orang yang dia bunuh. Karena sudah mati. Gimana mau minta halal yang sudah mati? Nah. Iya. Bisa jadi dia nanti menuntut di akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati barakallahu fikum. Iya. Nah. Karena dendam, karena amarah, karena emosi, terkadang barakallahu fikum dirasuki oleh syaitan antara kalian dengan teman-teman kalian, sehingga ada niatan untuk menghabisi nyawanya. Hati-hati, berat hukumnya. Iya, mungkin karena saking jengkelnya anak itu dipuli terus. Iya. Nah, diganggu terus sama orang ini. Iya. Tak habis saja nyawanya, sudah enggak kuat. Jangan ya, akhi. Paham ya? Nah, repot urusannya kalau sudah menghabisi nyawa orang lain. Barakallahu fikum. Dua, beban mungkin bisa kamu selesaikan, tapi satu, di akhirat urusannya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita bahas lagi nanti kalau ada kesempatan ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.